Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazid amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan di antara dari akhlak adab yang selayaknya dimiliki oleh seorang thullabul ilm, ruwatul hadis, terkhusus kepada syekhnya, kepada gurunya, adalah ihtimaluhu indal ghadab, ia bersabar ketika gurunya tersebut marah terhadap perbuatannya. Dan telah kita sebutkan beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang secara kesimpulan mereka para salaf sangat menganjurkan terkhusus kepada seorang talibul ilm agar memiliki sifat tersebut. Nah, karena dengan dirinya tidak sabar kepada gurunya, terkhusus ketika gurunya tersebut marah terhadapnya, maka dia akan terluputkan dari gurunya tersebut ilmu-ilmu yang demikian banyak. Nah, sebagaimana perkataan al-Imam Al-A'masy rahimahullah, beliau mengatakan kepada seorang, yatruku ma yanfa'uhu li su'i khuluqi. Dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuknya disebabkan karena jeleknya akhlak saya tersebut. Dan dari konteks penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, terkena kepada pembahasan seorang syekh, seorang guru yang marah kepada dirinya disebabkan karena jeleknya akhlak sang guru tersebut, ataukah mungkin gurunya emosi terhadap perbuatannya dan yang semisalnya. Ini harus akhlak as-sabr dimiliki oleh seorang talibul ilm. Bila mana ternyata dalam bab ini saja seorang talibul ilm dianjurkan untuk memiliki perangai sabar kepada gurunya, maka terlebih lagi apabila marahnya sang guru adalah marah yang dilatar belakangi karena faktor at-ta'dib, memberikan arahan, bimbingan, pelajaran kepada sang muridnya tersebut. Ini lebih lagi untuk kemudian kita berperangai sabar kepada sang guru. Karena memang pada sebagian keadaan bila kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan pengajaran kepada para sahabatnya terkadang dilatar belakangi atau didasari dengan sifat alin, kelembutan, rahmah, kasih sayang. Namun terkadang pada sebagian keadaan disebabkan karena kesalahan sahabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan teguran yang keras. Beliau marah kepada sahabatnya disebabkan karena kesalahan-kesalahan diri mereka dan diberikan bimbingan, arahan, nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma ketika beliau membunuh seorang musyrik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hingga Rasul mengulang-ulang perkataan beliau kepada Usamah, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh dirinya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam, Demikian pula marahnya Nabi SAW kepada sebagian sahabatnya ketika diketahui ia memperpanjang sholatnya, sehingga menyebabkan sebagian makmumnya memisahkan diri dari shaf dan memilih untuk melakukan sholat secara terpisah sendirian, mempercepat gerakan sholatnya, kemudian meninggalkan jamaah tersebut. Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, maka Rasul marah dan mengatakan, Inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat seseorang itu lari dari kebenaran. Nah, beliau ulang kalimat ini sebanyak 3 kali. Kemudian beliau memberikan arahan kepada seorang muslim ketika menjadi imam, maka memperingkas bacaan-bacaan mereka. Ini di antara dari contoh bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberikan bimbingan arahan kepada seorang. Terkadang di arahan dan bimbingan tersebut Rasul sampaikan kepada sahabatnya dengan konteks yang keras, disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Nah, apabila seorang talib, seorang tulabul ilm, penimba ilmu, mengetahui pada diri gurunya tersebut ada sifat pemarah ataukah mungkin emosi, diwajibkan dan diarahkan, dianjurkan bagi sang talib ini untuk bersabar terhadap akhlaknya sang guru, disebabkan karena dengan dia meninggalkan gurunya, dia akan terluputkan dari sang guru tersebut kebaikan yang demikian banyak. Maka terlebih lagi apabila gurunya tersebut marah kepada dirinya disebabkan karena at-ta'dib wa ta'lim, memberikan arahan dan bimbingan atas kesalahan-kesalahannya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing sahabat yang ketika terjatuh ke dalam kesalahan dengan nasihat yang keras. Bahkan seharusnya seorang talibul ilm berterima kasih kepada gurunya. Sebagian salaf menyebutkan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati seseorang yang dia telah memberikan hadiah kepada saya aib-aib saya. Nah, sehingga ketika salah diingatkan oleh seorang dan ditegur oleh seorang, tidak kemudian menyebabkan dia tersinggung, namun dia bahkan berterima kasih, mendoakan kebaikan untuk saudaranya tersebut. Kemudian kita bacakan kisah yang selanjutnya yang disebutkan oleh al-mu'allifu al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah dalam kitabnya al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Pada riwayat yang ke-423 beliau rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan salah seorang yang bernama Ar-Rabi' ibni Sulaiman rahimahullah. Ar-Rabi' ibni Sulaiman ini mengatakan, qala Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, qila li Sufyan ibni Uyainah, dikatakan kepada salah seorang dikatakan kepada Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi taghdabu alaihim. Sesungguhnya kaum tersebut mendatangimu dari tempat yang jauh, namun kamu marah kepada mereka. Naam. Ini sebagian mereka mengkritiki perbuatan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ketika marah kepada kaum tersebut. Yushiku ayyadhhabu wa yatrukuka. Dikhawatirkan nantinya dia dalam waktu dekat akan pergi dan meninggalkan dirimu, kata orang tersebut. Qala, maka Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan, humqa, kalau demikian mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang dungu. Humqa. Naam. Idzan mithluka ayatruku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Kalau demikian sama dengan kamu, mereka meninggalkan apa-apa yang bermanfaat untuk mereka disebabkan karena jeleknya akhlak saya tersebut. Artinya dari kisah yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah, kisah dari al-imam Al-A'masy rahimahullah, al-imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, keduanya menganjurkan kepada seorang untuk terus bersabar terhadap jeleknya akhlak gurunya. Nah, mungkin gurunya pemarah, mungkin gurunya mudah tersinggung, mungkin gurunya ketika memberikan nasihat memberikan dengan cara yang keras dan yang semisalnya. Ini dianjurkan agar seorang talibul ilm ia bersabar dari akhlak gurunya tersebut. Naam. Tidak kemudian ma'asyaratullah rahimani wa rahimakumullah akhirnya menyebabkan sang talib ini, akhirnya melalui sang talib ini menimbulkan adanya kegaduhan. Ini di sebagian kasus sering terjadi demikian. Ketika sang guru marah kepada muridnya, akhirnya muridnya tidak menerima arahan dari sang gurunya. Yang dia dapatkan, yang dia cerna hanya emosinya, tidak melihat latar belakang marahnya gurunya kepada dirinya. Akhirnya dia melaporkan kepada orang tuanya ataukah kepada saudaranya. Dalam keadaan laporan tersebut diputarbalikkan oleh dirinya, sehingga jadilah sang talib ini sebagai seorang yang namam, yang mengadu domba antara sang guru dengan ayahnya. Sehingga terjadilah yang terjadi, ya kan? Sang wali murid marah kepada pengajar anaknya. Sang orang tua dia marah kepada ustadz atau ustazahnya, musyrif atau musyrifahnya, disebabkan karena informasi-informasi yang ia dapatkan dari muridnya tersebut. Bahkan yang lebih miris, pada sebagian keadaan bahkan berinisiatif untuk melaporkan gurunya. Naam. Ini betapa banyak akhirnya kasus-kasus di luar sana terjadi yang demikian. Nah, ini tidak selayaknya bagi seorang talibul ilm untuk melakukan yang demikian. Harus dia bisa bersikap bijak dalam bab tersebut dan mencontoh seperti apa sifat mereka para salafun salih. Nah, walaupun tidak menampik, pada sebagian keadaan talibul ilm mereka berani bahkan kepada gurunya, ya kan? Berani kepada gurunya. Bahkan pada sebagian keadaan ada seorang guru yang takut kepada muridnya, yang takut kepada muridnya. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Tentu yang demikian jauh dari contoh dan teladan yang baik yang diajarkan oleh mereka para salafun salih. Kemudian kita bacakan asar yang berikutnya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya, hingga perkataan Abu Humaid rahimahullah, beliau menceritakan sami'tu Mu'afa ibn Imran, saya mendengarkan Mu'afa ibn Imran rahimahullahu ta'ala. Ini beliau termasuk dari seorang rawi yang thiqah. Bahkan sebagian di antara mereka para ulama salafun salih menggelari beliau dengan gelar Syekhul Islam rahimahullah. Bahkan beliau digelari dengan gelar Yaqutatul Ulama, permatanya mereka para ulama, disebabkan karena dalamnya beliau di dalam memahami perkara-perkara agamanya. Nah, dan diriwayatkan bahwasanya Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ketika beliau mengabarkan kepada orang-orang hadis dari Mu'afa ibn Imran ini, beliau menceritakan dengan mengatakan haddatsani ar-rajulus salih, telah mengabarkan kepada saya seorang yang saleh. Maksudnya adalah Mu'afa ibn Imran rahimahullahu ta'ala. Nah, di dalam riwayat ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah membawakan perkataan dari beliau rahimahullah Mu'afa ibn Imran. Beliau mengatakan masalul ladzi yaghdhabu 'alal 'alim. Kalau yang di atas itu kan anjuran agar seorang thalib itu bersifat sabar terhadap akhlak gurunya. Kalau yang di bawah, Mu'afa ibn Imran menceritakan dan memberikan pelajaran kepada kita adanya seorang thalib yang marah kepada gurunya, yang jengkel kepada gurunya, tidak suka kepada gurunya. Beliau mengatakan masalul ladzi yaghdhabu 'alal 'alim, permisalan seorang yang marah kepada seorang alim. Masalul ladzi yaghdhabu 'ala asatinil jami'. Permisalannya seperti seorang yang marah kepada para pembesar-pembesar ilmu lagi al-jami', banyak kapasitas ilmu yang dimilikinya. Dia marah kepada para ulama. Ini kerugian. Marah kepada sang alim ini adalah musibah. Ini kerugian karena dengannya akhirnya kita terluputkan dari kebaikan-kebaikan yang demikian banyak yang dimiliki oleh sosok alim tersebut. Bahkan pada sebagian keadaannya sampai akhirnya menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam sifat al-ghibah. Ya kan, ketika dia melihat sang gurunya marah, dia lihat dari satu sisi saja, tidak melihat dari sisi baiknya, kemudian dia menghibahi kesalahan-kesalahan gurunya. Dan ingat perkataan mereka para ulama, luhumul ulama'i masmumah, daging-daging para ulama itu beracun. Apabila daging seorang muslim saja diharamkan oleh Allah untuk kemudian kita memakannya, ini termasuk dari kiasan gambaran perbuatan ghibah. Maka daging para ulama ini lebih besar lagi tingkatan keharamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang nantinya akan terjatuh ke dalam sekian kesalahan-kesalahan yang besar, di antaranya adalah membuat seseorang lari dari kebaikan, membuat seorang lari dari majalis-majalis al-ilm. Wal-iyadzubillah. Sehingga masyaallah ikhwa rahimani wa rahmakumullah, akhlak tersebut atau bab yang dibawakan oleh ma'alif rahimahullah adalah bab yang perlu untuk kita sebagai seorang talibul ilm memperhatikannya, berupaya untuk mencontoh, meneladani para salaf dalam segala sisinya, termasuk dalam bab akhlak dan adab yang diajarkan oleh mereka para salafun salih. Naam. Ini menunjukkan banyaknya para salaf mengumpulkan hadis-hadis dari guru-guru mereka. Pada sebagian keadaan gurunya dikenal sebagai seorang yang jelek akhlaknya, disebabkan karena kesabaran mereka di dalam menulis, menghadiri majelis, dan menghadapi guru-guru mereka tersebut, sehingga mereka mendapatkan sekian banyak ilmu yang bermanfaat. Nah, tayyib, kita bacakan bab yang setelahnya. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan bab ma yanbaghi ayyus al-rawi anhu min ahadithihi. Apa yang sepatutnya seorang rawi itu menanyakan kepada gurunya dari hadis-hadis yang disampaikan oleh sang gurunya tersebut. Dia bertanya kepada gurunya hadis-hadis yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk mengoreksi, untuk memeriksa, dan untuk menyeleksi hadis-hadis yang dimiliki oleh sang guru tersebut. Nah, lebih jelasnya kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Ghairu wahidin minal muhadithin, tidak satu orang saja dari kalangan mereka para muhadithin, yata'ammadu linaqdihi riwayatan nazili hadithih. Mereka menyengaja, disebabkan karena faktor bakhilnya mereka untuk menyampaikan hadith, menyengaja untuk menyampaikan kepada muridnya satu riwayat hadis yang nazil dari seluruh hadis-hadis yang dimilikinya. Kalau di di tengah mereka para salafun salih, hadis-hadis yang disampaikan oleh seorang syekh, seorang guru, ditinjau dari sisi kualitasnya terbagi menjadi dua. Ada yang dikatakan hadis yang ali, yang tinggi sanadnya, menunjukkan hadis yang dimiliki oleh dirinya adalah hadis yang tinggi karena jarak antara perawi yang dia sebutkan dalam hadisnya ke Nabi SAW itu dekat, sehingga ketika seorang rawi menyampaikan hadis dari seorang rawi, dari seorang guru, dalam keadaan gurunya ini memiliki hadis yang dekat sanadnya sampai Nabi SAW, itu dikatakan sebagai hadis yang ali, hadis yang ali. Keterbalikan hadis yang ali adalah hadis yang nazil, hadis yang nazil, yaitu seorang rawi menyampaikan satu hadis dari gurunya dalam keadaan guru dari gurunya tersebut ini masih bisa ditemui, masih bisa dijumpai, nah masih bisa untuk dia menimba ilmu langsung hadis dari sang guru tersebut, sehingga jarak antara dia dengan Rasul itu memiliki jarak yang lebih dibandingkan yang pertama, mungkin melalui seorang rawi atau dua orang rawi. Nah, dan dahulu termasuk dari kebiasaan mereka para salafun salih ketika mencari hadis, maka mereka mencari hadis-hadis yang ali, yang tinggi, sehingga mereka rela safar dari tempat mereka yang jauh. Kalau semisal di tempat mereka tersebut terdapat seorang rawi yang menyampaikan hadis dari gurunya dalam keadaan sang guru tersebut itu masih hidup, sehingga mereka rela safar kemudian mendengarkan hadis itu langsung dari guru-gurunya, sehingga memiliki hadis yang ali, yang tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini kebiasaan salaf demikian di dalam mencari hadis-hadis yang ali. Dan disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, tak sedikit di antara mereka para muhaddisin yang memiliki sifat bakhil terhadap hadisnya, sehingga dia menyampaikan hadis yang nazil. Dan terkadang kata beliau rahimahullah, wa anid du'afa min syuyukhihi, dia menyampaikan hadis dari syekh-syekhnya yang dhaif, dari syekh-syekhnya yang dhaif, padahal dia memiliki syekh-syekh yang lebih thiqah periwayatannya, dia memiliki syekh-syekh yang disahihkan hadisnya, tapi disebabkan karena beberapa faktor, akhirnya sang guru ini lebih memilih untuk menyampaikan kepada guru, kepada murid-muridnya hadis yang dari sisi kualitasnya di bawah dari keseluruhan hadis-hadis yang dimiliki oleh dirinya, sehingga butuh bagi seorang rawi hadis bila menjumpai pada gurunya tersebut perkara yang tadi disebutkan untuk dia bertanya kepada sang guru. Bertanya dalam arti kata meminta agar sang guru tersebut menyampaikan kepada dirinya riwayat yang lain, riwayat yang lain, riwayat yang ali atau riwayat dari seorang syekh yang thiqah, sehingga dia tidak mau untuk mengambil dari gurunya riwayat yang nazil atau riwayat dari seorang syekhnya yang dhaif, yang lemah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan himmah, semangat mereka dahulu para salafun salih di dalam memfilter hadis-hadis yang mereka dapatkan dari gurunya. Mereka mengupayakan hadis yang mereka dapatkan dari guru mereka adalah hadis yang terbaik, sehingga nantinya ketika mereka menyampaikan ke orang-orang yang di bawah mereka, mereka memiliki hadis yang thiqah, hadis yang sahih, sehingga diharapkan nantinya hadisnya ini lebih diterima dibandingkan riwayat-riwayat yang lain. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa kisah dari para salaf. Nah, kita bacakan. Beliau menyebutkan dengan sanadnya yang panjang dari Syarik Ibni Abdullah rahimahullah. Naam. Bi haditsin dzakarahu fi mahallatin bi Asbahan wa Jurjan. Syarik bin Abdullah itu menceritakan satu hadis yang ia sampaikan di satu tempat yang ada di Asbahan dan Jurjan. Qala, ia menyatakan qala Muhammad ibn al-Jahm, berkata Muhammad ibn al-Jahm menceritakan kisah tersebut. Qama rajulun fi majlis Yazid yawma haddatsana hadzal hadis. Pernah suatu ketika ada salah seorang yang berdiri di majlisnya Yazid ketika beliau menceritakan kepada kita hadis ini. Hadis dari Syarik. Naam. Sehingga kisah ini kalau semisal kita melihat ke sanad yang sebelumnya adalah kisah dari Yazid ibni Harun rahimahullah. Beliau di majlis yang ada di Asbahan di Jurjan menyampaikan satu riwayat hadis dari Syarik bin Abdullah. Naam. Falhasil, berkata Muhammad ibn al-Jahm, ketika Yazid bin Harun ini menyampaikan hadis dari Syarik bin Abdullah, maka berdirilah salah seorang di majlis tersebut dan mengatakan kepada Yazid, ya Aba Khalid, wahai Aba Khalid, inna na'tika min mawadhi'a ba'ida, sesungguhnya kami mendatangimu dari tempat yang jauh. Dari tempat yang jauh. Naam. Fahadithna an ghairi syarik, maka sampaikanlah kepada kami hadis yang bukan dari syarik. Yang bukan dari syarik. Karena muridnya faham bahwasanya Yazid bin Harun memiliki guru-guru yang lebih afdal, yang lebih thiqah periwayatannya dibandingkan syarik. Sehingga mereka meminta dari gurunya hadis yang lebih tinggi dari sisi sanadnya, lebih kuat dari sisi kesahihan hadisnya. Naam. Faqala Yazid, maka berkata Yazid, sami'tu hadzal hadis min Syarik mundu 60 sanatan. Saya mendengarkan hadis ini dari Syarik itu semenjak 60 tahun silam. Naam. Artinya itu riwayat yang lama yang beliau dapatkan dari Syarik, namun setelah tahun tersebut beliau mendapatkan ilmu dari guru-gurunya yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya dibandingkan Syarik bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Kita bacakan penjelasan dari al-imam Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Wa in kana Yazidu qad akhbara an taqaddumi sima'ihi hadzal hadis, walaupun Yazid bin Harun di kisah tersebut telah mengabarkan bahwasanya dia mendengarkan hadis ini di waktu yang lampau, yang silam, sebelum 60 tahun silam. Naam, semenjak 60 tahun sebelumnya. Fa inna syarikan laisa min qudama'i syuyukhihi wala asbatihim. Namun yang perlu diketahui bahwasanya Syarik bin Abdullah ini bukan termasuk dari syekh-syekhnya yang lebih dahulu di dalam menimba ilmu, lebih senior, lebih thiqah periwayatannya. Li'anna Yazid yarwi an jama'atin min at-tabi'in, karena Yazid bin Harun meriwayatkan hadis dari sekelompok orang pada generasi at-tabi'in. Mithlu Ismail bin Abi Khalid, semisal Ismail bin Abi Khalid rahimahullah, wa Yahya bin Sa'id al-Ansari, wa Sulaiman al-Taymi, wa Asim al-Ahwal, wa Humaid al-Tawil, wa yarwi aydan an Abdullah bin Aun, wa Sa'id al-Jurairi, wa Abdul Malik ibn Abi Sulaiman, wa Muhammad ibn Mutarif bin Abi Ghassan. Naam, wa Muhammad ibn Mutarif Abi Ghassan. Wa Sufyan al-Thawri wa Syu'bah ibn al-Hajjaj. Ini beberapa guru-guru Yazid bin Harun yang keseluruhannya dari zaman tabi'in, yang lebih thiqah, yang lebih senior dibandingkan Syarik bin Abdullah rahimahumullahu ta'ala. Naam. Wa kullu wahidin min haula asbat min Syarik, masing-masing dari mereka ini seluruhnya lebih thiqah, lebih kuat periwayatan hadisnya dibandingkan Syarik. wa aqaddamu mautan wa a'la isnadan, lebih dahulu meninggalnya dibandingkan syarik dan lebih tinggi sanadnya dibandingkan sanad hadis yang dimiliki oleh syarik. Nah, ini di antara kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah sebagai penjelasan dari bab. Tak sedikit di antara para muhaddis yang meriwayatkan hadis kepada muridnya dalam keadaan hadisnya itu nazil, ataukah hadisnya berasal dari syekhnya yang dhaif, yang lemah, dan tidak menyampaikan hadis dari guru-gurunya yang thiqah, yang dipercaya dan disahihkan hadisnya. Nah, kemudian pada nomor yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kisah yang setelahnya dari Yahya bin Abdak. Beliau mengatakan, sami'tul muqri Aba Abdurrahmani yaqul, saya mendengarkan Al-Muqri Aba Abdurrahman mengatakan, haddathana Abu Hanifah wa kana murji'an, telah mengabarkan kepada saya seorang rawi yang bernama Abu Hanifah, dan beliau ini adalah seorang murji'ah, seorang murji yang berfaham bahwasanya antara iman dengan amalan itu tidak saling berkaitan, iman dengan amalan tidak berhubungan, sehingga seorang yang beribadah banyak dengan seorang yang beribadah sedikit atau terjatuh kepada kemaksiatan itu sama imannya. Ini paham murji'ah. Nah, yang mengakhirkan, mengirjakan amalan dari iman. Nah, faqila lahu, maka ada salah seorang menegurnya dan mengatakan, lima tuhadditsu anhu wa huwa murji, kenapa engkau menyampaikan hadis darinya dalam keadaan dia seorang yang murji'ah pahamnya. Faqala, dia mengatakan, abi'ukumul lahma ma'al 'idham, saya menjual untuk kalian, beliau kiaskan hadisnya Abu Hanifah ini, daging bersama dengan tulangnya, sehingga daging ada tulangnya, bukan daging yang as, yang keseluruhannya itu adalah daging, sehingga lebih bermanfaat untuk orang yang diberikan riwayat tersebut. Nah, ini diantara dari kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Terkadang seorang guru demikian ketika menyampaikan hadis, sehingga beliau menganjurkan agar seorang talibul ilm ini faham tentang riwayat gurunya, kemudian menegur gurunya dan meminta kepada sang guru hadis yang lainnya. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian yang berikutnya beliau menyebutkan, berkata al-Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, fayan baghi lit-talibi ay yas'ala ar-rawiya an uyuni ahadithihi allati sabatat asaniduha wa taqaddama sima'uhu laha. Selayaknya bagi seorang talibul ilm untuk meminta dari seorang rawi beberapa hadis yang dia sebutkan, yang hadis-hadis yang dia sebutkan tersebut itu lebih kuat sanadnya dan lebih tinggi dari sisi sanad yang dimiliki oleh hadis tersebut. Nah, lebih tinggi dari sisi sanadnya. Ini yang beliau sebutkan dari kisah-kisah yang di atas, nampak jelas apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, agar seorang talibul ilm memiliki antusias untuk mendapatkan hadis dari gurunya dengan kualitas hadis yang terbaiknya dan hadis yang kuat dari sisi periwayatannya. Kemudian di sini beliau rahimahullah menyebutkan satu riwayat dengan sanadnya, beliau menceritakan dari Abu Dawud rahimahullah. Kisah ini dari Abu Dawud, beliau menceritakan, syahidtu Syu'bah ibn al-Hajjaj, saya mempersaksikan al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, wa atahu rajulun bibnin lahu, dalam keadaan ada salah seorang datang menemuinya membawa serta anak laki-lakinya. Faqala, maka orang ini mengatakan, ya Aba Bistam, kunyah dari Al-Imam Syu'bah rahimahullah, hadis ibni hadza bi khamsati ahadits. Ia minta kepada gurunya hadis yang bagus, ceritakanlah kepada anak saya ini, sampaikanlah kepada anak saya ini lima hadis. Qala, maka berkata Al-Imam Syu'bah rahimahullah, halumma, sini kemari. Beliau mengajak sang anak ini untuk mendekatinya. Qala, kemudian beliau menceritakan bi haditsi Bukair ibn Atha an Abdurrahman ibn Ya'mar qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil hajj fa qala al hajj 'Arafah. Yang pertama adalah hadis dari Bukair bin Atha dari Abdurrahman ibn Ya'mar, beliau menceritakan saya mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang haji, maka beliau mengatakan al-hajj wa arafah. Ini hadis pertama, hadis yang tinggi yang berasal dari perawi-perawi yang thiqah. Wa hadithu, dan yang kedua adalah hadis dari Abu Aun Al-Thaqafi dari Al-Harith ibn Amr ibn Akhi Al-Mughirah an ashabi Mu'ad min ahli Himsa, dari para murid-murid yang Mu'ad di kota Himsa, menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman, ketika mengutus beliau ke Yaman, qal, maka beliau mengatakan kepada Mu'ad, kaifa taqdi in urida laka qada'un, bagaimana kamu memutuskan hukum kalau semisal ada salah seorang yang mempertanyakan hukum kepadamu. Qal, maka Mu'ad mengatakan aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan hukum itu dengan landasan kitab Allah taala. Ini hadis yang kedua. Wa hadis Abi Aun an Ibn Abi Al-Layla safara nasun minal ansar fa'armalu, mengkisahkan safarnya sekelompok orang dari ansar, kemudian mereka di safarnya tersebut kehabisan bekal dan apa namanya makanan yang dimilikinya. Nah, wa hadis Ubaid Ibn Fairuz سألت البراء ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضحايا. Dan hadis Ubaid ibni Fairuz yang beliau menceritakan dari Al-Bara, ketika beliau bertanya kepada Al-Bara apa saja yang datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hewan-hewan kurban, ceritakan hadis tersebut. Wa hadis Aus ibni Dum'aj dari Abi Mas'ud, beliau menceritakan ya ummul qauma aqra'uhum, yang mengimami satu kaum adalah yang paling pandai di antara mereka membaca Al-Qur'an. Kemudian diceritakan, kelanjutkan kisah ini, falamma faragha Syu'bah min hadhihi al-ahadits aqbala 'ala ar-rajul fa qala ma yubali ibnuka hadha mata rufi'at janazati. Ketika Syu'bah menyampaikan hadis-hadis ini, beliau menghadap ke sang ayah ini dan mengatakan kepada ayahnya, ma yubali ibnuka hadza mata rufi'at janazati, tidaklah akan menyedihkan ibumu anakmu ini kapan dia melihat jenazahku ini telah diangkat, karena dia telah bisa mendapatkan dari saya lima hadis. Yang saya miliki dalam keadaan hadis tersebut adalah hadis yang berasal dari perawi-perawi yang thiqah. Naam, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, beberapa dari atsar yang bisa kita bacakan dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah seputar bab ma yanbaghi ayyus 'ala rawi anhu min ahadithihi. Wallahu a'lamu bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidhakumullah.